Kumoro. Aku milik Maimuna. Suka wajah Jamilah. Aku Mahata. Aku milik Maimuna. Suka wajah Jamilah. Aisyah. Suka semua. Bansa Vulcan. Jangan lupa subscribe pasukan cantik PM is the best.